Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada seluruh kaum muslimin dalam setiap perkara yang diperselisihkan agar hendaklah kembali kepada sumber Islam yang sahih, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan khilafiyah untuk mencari kebenaran, untuk sampai kepada tujuan yang sahih, yaitu mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini di atas ilmu. Maka termasuk di antara kebatilan yang disebutkan oleh sebagian al-firaq, sebagian kelompok yang menjadikan prinsip mereka tidak membahas permasalahan-permasalahan khilafiyah. Dan mereka mengatakan bahwa di antara prinsip yang tidak boleh disentuh sama sekali adalah tidak diperbolehkannya menyentuh masalah khilafiyah. Dan ucapan yang seperti ini tidak dibangun di atas dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Bahkan dalil menyelisih mereka. Kalau kita sebutkan tadi, perintah Allah dalam menyikapi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan bahwa kita dituntut untuk melihat perselisihan yang ada. Lalu kemudian kita melihat yang manakah di antara perselisihan tersebut yang mendekati kebenaran, yang berada di atas al-haq, dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis al-Irbad yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha min nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull bid'atin dhalalah. Barang siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan terjadinya perselisihan di kalangan umat ini. Lalu apa solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat? Rasulullah tidak mengatakan kalau terjadi perselisihan sudah enggak perlu dibahas. Jangan membicarakan masalah khilafiyah. Atau mungkin, apakah beliau menyatakan sudah perselisihan itu biarkan saja, masing-masing dari mereka benar, mari kita saling memberikan uzur dari perselisihan yang ada. Tidak demikian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Yang beliau katakan, apabila terjadi perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka orang-orang yang telah dibimbing, yang telah diberikan hidayah dari setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berpeganglah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian terhadap perkara bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari fikih, mungkin kita akan menemukan sekian banyak permasalahan-permasalahan khilafiyah. Namun tujuan kita adalah memahami permasalahan tersebut dan melihat perselisihan yang ada di kalangan para ulama, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan, mengeluarkan satu natijah, kesimpulan berupa satu amalan yang lebih mendekati dalil. Lalu kemudian kita pun mengamalkannya. Beramal di atas ilmu itu lebih melapangkan dada seorang. Seseorang ketika dia beramal, lalu dia membangun amalannya tersebut di atas ilmu yang sahih, dibangun di atas dalil yang sahih, maka dia merasakan ketenangan. Karena dia memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan dia perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita masih dalam kitab Shalah, dan kita melanjutkan kembali hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Berkata Abu Al-Fadl Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Ibn Buhaynah, dan dari Ibn Buhaynah, beliau bernama Abdullah bin Malik bin Buhaynah. Abdullah bin Malik bin Buhaynah Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal pada zaman ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم adalah Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى adalah beliau apabila mengerjakan salat, كان إذا صلى adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat. Apabila disebutkan kana, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah perbuatan yang sering beliau lakukan. Walaupun itu bukan merupakan nas yang menunjukkan bahwa hal tersebut terus-menerus yang beliau lakukan. Kana apabila, lafaz kana apabila masuk dalam satu perbuatan, kadang-kadang menunjukkan al-istimrariyah, terus-menerusnya dikerjakan satu perbuatan tersebut, dan kadang-kadang yang dimaksud adalah al-aghlabiyah, kebanyakannya atau seringnya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla, adalah beliau apabila mengerjakan salat, wa sajada dan beliau sujud, farraja baina yadayhi maka beliau tafrij, menjauhkan antara kedua tangannya. Hatta yabdua bayadu ibtai, sehingga nampaklah putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan sifat dan tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal melakukan sujud di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang anggota-anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sabati azum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Al-jabha, dahi, dan termasuk di antaranya adalah hidung. Kemudian kedua telapak tangan. Dan kedua lutut. Dan kedua ujung dari kaki-kaki seseorang. Maka ini penyebutan tentang tata cara sujud secara umum. Dan tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut bagaimana cara melakukannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang sujud berkenaan tentang lengannya, kemudian jari jemari ketika sujud itu diapakan, dan yang semisalnya. Maka hadis-hadis yang berikut ini akan sedikit merinci tentang kaifiyah, tata cara sujud yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu taala anhu ini kita mendapatkan beberapa fawaid terkhusus tentang masalah sujud. Di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang melakukan sujud di dalam salatnya, maka beliau menjauhkan antara kedua tangannya. Dan yang dimaksud kedua tangan di sini sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwa yang dimaksud adalah lengan, bukan telapak tangan. Jadi bukan telapak tangan yang dijauhkan, tapi lengannya. Ya, farraja. Yang dimaksud farraja at-tafrij ay ba'ada bainahuma, menjauhkan di antara keduanya. Ainaha kulla yadin anil jambil ladzi yaliha, di mana dia menjauhkan setiap dari lengan tersebut dari lambungnya. Naam, jadi dia betul-betul mengangkat. Dia mengangkatnya. Maka ini merupakan kaifiyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjadi tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan keadaan beliau. Oleh karena itu para ulama dan banyak dari kalangan para ulama berpendapat yang sesuai dan sejalan dengan hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu taala anhu ini. At-tafrij. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Maimunah, beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ketika menjauhkan kedua lengannya itu dari lambungnya, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujafi biyadaihi, falau anna buhaymatan aradat an tamur lamarrat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjauhkan kedua lengannya, ya, saking jauhnya betul-betul dilebarkan oleh beliau, kalaulah ada seekor binatang kecil yang lewat, itu akan lewat itu. Kalau ada seekor hewan berkaki empat yang kecil, itu kalau lewat niscaya akan melewati. Menunjukkan betul-betul dijarangkan, dijauhkan. Nah. Ya, tidak dirapatkan. Kadang-kadang kita sering melihat ada orang yang sholat, ya seperti itu keadaannya. Seperti orang yang malas. Nah. Bahkan di antara mereka ada yang sholat sikunya itu dirapatkan ke lantai. Iya kan? Sikunya dirapatkan ke lantai. Ini bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taftarish iftirash as-sab', janganlah salah seorang kalian iftirash seperti iftirashnya binatang buas. Para ulama menyebutkan bahwa iftirashnya binatang buas itu, ya, tangannya itu diletakkan di lantai begitu, tidak diangkat. Yang sahih adalah diangkat, bahkan dijauhkan dari lambung. Terkecuali dalam kondisi seperti sholatul jamaah tentunya. Dalam sholatul jamaah tidak memungkinkan seorang yang mengerjakan sholat melakukan hal tersebut, disebabkan karena rapatnya shaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, linu bi aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Nah, jadi dalam sholatul jamaah jangan dipraktekkan karena akan memudaratkan yang lain. Bayangkan kalau dia ingin mempraktekkan itu di sampingnya juga begitu, ya, akan terjadi sikut menyikut nantinya. Akhirnya enggak sholat. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya tentu kita semampunya. Nah, semampunya. Kecuali keadaan sebagian shaf di sebagian masjid yang tidak mengerti tata cara meluruskan shaf dan merapatkan shaf yang benar. Nah, itu jangankan bahu, yang tidak bersentuhan, kaki aja enggak bersentuhan. Nah, apalagi kalau masing-masing datang ke masjid, masing-masing bawa satu sajadah, masing-masing. Sajadahnya dari Arab Saudi, walaupun made in Indonesia juga. Nah, jadi beli sajadah yang lebar, dibawa ke masjid. Masing-masing pakai sajadah yang seperti ini. Subhanallah, tidak tersentuh itu. Antara satu jamaah, satu orang dengan orang yang lain, tidak terjadi persentuhan, tidak ada yang mendapatkan shaf. Nah, Allahul musta'an. Dan ini tentunya menyelisih sunnah, menyebabkan para syaitan berkesempatan untuk menggoda orang-orang yang melakukan salat agar melalaikan dari salat-salat mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa yang sunnah adalah menjauhkan. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum untuk kaum laki-laki dan wanita. Sebab apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk lelaki dan perempuan, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk wanita, lalu kita menyatakan demikian. Apa yang disebutkan oleh sebagian mereka perbedaan sujud antara laki-laki dan wanita, bahwa wanita itu dirapatkan, ini tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, inilah yang ditanbih, diperingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sifat salat beliau pada akhir pembahasan, bahwa yang sahih umum syariah, secara umum cara sujud seperti ini dianjurkan untuk dikerjakan oleh kaum lelaki, demikian pula kaum wanita. Nah, namun apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menjauhkan kedua tangan itu atau lengan dari lambung seseorang. Ada yang mengatakan wajib, karena itulah yang sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebuah hadis yang memalingkan dari hukum wajibnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sujud sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti itu tadi, dijauhkan dari lambung. Lalu mereka merasakan kesulitan, masyaqqah dalam melakukan hal tersebut. Ya, karena mungkin mereka sujud lama, sehingga untuk terus dijauhkan dari lambung itu adalah satu hal yang kesulitan bagi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, "Ista'inu birrukab." Jadikan bantuan lutut-lutut kalian. Jadikan bantuan lutut-lutut kalian. Abu Dawud rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini dalam sunannya, beliau sebutkan di dalam bab ar-rukhsatu fi tarkit tafrij, keringanan untuk bolehnya tidak merenggangkan, tidak menjauhkan dari lambung, yaitu apabila dalam kondisi masyaqqah, kesulitan, maka jadikan lutut sebagai bantuan, ya. Tidak ditidurkan di lantai, di atas tanah, namun jadikan lutut sebagai alat bantu dengan menyandarkan siku kita di lutut tersebut. Nah, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menyikapi hadis ini, namun sebagian dari kalangan para ulama menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Walhasil bahwa asal hukumnya seorang mengerjakan sholat yang sunnah bagi dia adalah merenggangkannya, kecuali dalam kondisi seperti yang dirasakan oleh para sahabat di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, dalam kondisi masyaqqah, kesulitan, mungkin capek, ya, seperti dalam sholat-sholat yang cukup lama dikerjakan. Nah, menyebabkan dia letih untuk mengangkat, maka diperbolehkan untuk menjadikan lututnya sebagai bantuan. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa aurat bukanlah termasuk di antara aurat laki-laki al-ibq, ketiak. Itu bukan termasuk dari aurat bagi laki-laki. Oleh karena itu terlihat. Kata Abdullah bin Buhaynah, hatta yabdu bayadu ibtai, sehingga nampaklah kedua ketiak, putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat melihat ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa mungkin pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai gamis yang tidak panjang lengannya. Karena kalau panjang lengannya kan kesulitan. Nah, kemungkinan beliau memakai yang pendek sehingga terlihat dari bahagian ketiak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan bahwa ini tidaklah termasuk aurah. Nah, maka diperbolehkan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa faedah berkenaan dengan hadis Abdullah ibn Buhaynah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anil bara ibn azib radhiyallahu taala anhu qala, dan dari al bara bin azib radhiyallahu taala anhu, al ausi al ansari al harithi beliau termasuk di antara sahabat yang mulia yang mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang paling pertama yang beliau hadiri adalah perang Khandaq. Dan ketika terjadi fitnah, pertikaian dan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, maka beliau bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa perang Jamal, dalam peristiwa perang Siffin. Demikian pula ketika memerangi kaum Khawarij dalam peperangan An-Nahrawan. Dan beliau meninggal di Kufah. Radiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idha sajadta fadha' kaffayka, apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini menguatkan riwayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa dianjurkan, dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa siku itu diangkat. Sebab kalau siku itu diangkat, maka menyebabkan menjauhnya siku tersebut dari lambung, atau tidak akan memungkinkan seorang akan menjauhkan sikunya dari lambungnya kecuali dengan cara mengangkatnya. Maka hadis ini dan hadis yang sebelumnya terjadi sana penyesuaian antara satu dengan yang lain. Maka di dalam hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun asal hukum perintah itu menunjukkan wajib, namun para ulama membawa hadis ini kepada istihbab, yakni tidak sampai kepada tingkatan wajib, namun mereka hanya mengatakan sunnah, suatu hal yang dianjurkan. Dan tentunya beramal dengan hadis ini lebih utama, kecuali dalam kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Dalam kondisi masyakkah. Nah, itu pun dalam kondisi masyakkah, tetap dalam keadaan siku itu diangkat. Lalu kemudian kita jadikan bantuan dengan menggunakan lutut. Dan telah kita sebutkan bahwa hukum ini untuk laki-laki dan wanita secara umum. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan wanita ada keadaan khusus. Mereka berdalil dengan hadis-hadis la taqumu biha hujjah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dalam kitabnya Al-Marasil. Al-Marasil adalah sebuah kitab yang beliau tulis, yang di sana kebanyakan hadis-hadis mursal, hadis-hadis yang terputus sanadnya. Sedangkan syarat kesahihan dari sebuah hadis diharuskan sanadnya itu muttasil, bersambung seterusnya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Abu Daud meriwayatkan dalam hadis, dalam riwayat mursal dari hadis Zaid bin Abi Habib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua wanita yang sedang mengerjakan salat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada keduanya, "Idza sajadtuma fadhumma ba'dhal lahmi ila al-ardh. Fa innal mar'ata fi dhalika laysat kar-rajul." Apabila kalian berdua sujud, maka lekatkanlah, ya, lekatkanlah sebagian daging kalian ke lantai tanah. Jadi tidak diperintahkan untuk dijauhkan dari lambung, namun didempetkan dan diletakkan tanah. Karena sesungguhnya wanita itu tidaklah seperti laki-laki. Hadis ini adalah hadis mursal, ya, sehingga wallahu ta'ala alam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apabila tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kekhususan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita dalam keadaan sujud, maka kembali kepada keumuman. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka itu bersifat umum untuk laki-laki, demikian pula untuk wanita. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. Hadis yang berikutnya, dan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza raka'a, adalah beliau apabila sedang ruku', farraja baina asabi'i, maka beliau merenggangkan di antara jari-jemari beliau. Wa idza sajada dhamma asabi'a, dan apabila beliau sujud, maka beliau mengumpulkan jari-jemarinya, menyatukan jari-jemarinya. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Adapun hadis Wa'il bin Hujr ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, demikian pula yang lainnya, Daraqutni dan yang lainnya, meriwayatkan hadis ini dari jalan seorang perawi yang bernama Husaim bin Bashir, dari Asim bin Kulayb, dari Al-Qamah bin Wa'il bin Hujr, dari ayahnya. Dan di situ terdapat perawi yang bernama Husain bin Bashir. Husain bin Bashir ini tidak pernah mendengarkan hadis dari Asim bin Kulayb. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga dalam sanad hadis ini terputus. Husain tidak mendengarkan hadis dari Asim bin Kulayb. Maka sanad riwayat ini dhaif. Terdapat kelemahan. Namun dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain. Oleh karena itu para ulama masih menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Disebabkan karena ada penguat-penguat dari jalur yang lain. Berkenaan tentang merenggangkan jari jemari ketika lutut. Apa ketika sedang rukuk. Di mana seorang yang sedang mengerjakan sholat meletakkan tangannya atau telapak tangannya pada lututnya, dia renggangkan sehingga seperti orang yang ka'annahu qabidun 'alaiha, seperti orang yang menggenggam lututnya itu. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yumsiku yadayhi ala rukbatayhi kal qabidhi alaihima wa yufarriju baina asabi'ih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memegang dengan kedua tangannya di atas kedua lututnya seperti orang yang al-qabid, yang menggenggam di atas kedua lutut tersebut. Ya, jadi seperti digenggam dengan erat, dipegang. Jadi bukan begini. Ya. Atau mungkin tangannya, telapak tangan dia ditaruh di atas paha. Pernah ada orang yang rukuk seperti itu. Ya. Tangannya ditaruh di paha, bukan di lututnya. Ada lagi yang kebablasan ke bawah. Dia memegang betisnya. Nah, ini semua khilafus sunnah. Yang sunnah telapak tangan tepat berada di atas lutut seperti orang yang menggenggam. Seperti orang yang menggenggam kedua lututnya. Nah. Maka riwayat ini menguatkan hadis Wa'il bin Hujr yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenggangkan di antara jari jemarinya. Hal ini berbeda ketika sedang melakukan sujud. Adapun dalam hal melakukan sujud disebutkan dalam riwayat ini dhamma asabi'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merapatkan jari jemari beliau. Dan ini dikuatkan dalam riwayat yang mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan idza sajada ahadukum falyastaqbilil qiblata biyadayhi fa innahuma yasjudani ma'al wajh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian sujud maka hendaklah dia menghadapkan ke kiblat dengan kedua tangannya. Ya. Jadi jari jemari ini diarahkan ke kiblat seluruhnya. Karena sesungguhnya kedua tangan ini sujud bersama dengan wajah. Sujud bersama dengan wajah. Maka riwayat ini menguatkan yang menunjukkan bahwa dianjurkan merapatkan kedua jari jemari dari kedua tangan kita ketika sedang sujud. Naam, hikmahnya adalah agar kemudian jari jemari tersebut seluruhnya menghadap ke kiblat sebagaimana wajah yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tiga riwayat yang seluruhnya menjelaskan tentang tata cara sujud yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan dari tiga riwayat ini, karena hadis yang setelahnya membahas tata cara yang lain, ya, bukan membahas tentang masalah sujud. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.